untuk mengamalkan ilmu tersebut dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jal, maka dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia dan meridai dia, sehingga Allah memasukkan dia ke dalam syurganya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dari pembahasan kitab Bulughul Maram, kita telah sampai kepada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang cara mandi janabah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa dalam hal mandi janabah ada dua cara, atau ada dua bahagian. Cara yang pertama yaitu sifatul ijza, mandi yang mencukupi, yang di sana tidak ada hal-hal yang lain yang dikerjakan dari sunnah-sunnah dan adab-adab, namun hanya sekedar dia membasahi seluruh tubuhnya. Maka ini mencukupi bagi dia apabila dia berniat untuk mengangkat hadas yang besar. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau mengikuti apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa ufrigu ala ra'si thalathan. Adapun saya, maka saya menuangkan di atas kepalaku 3 kali. Thumma aghsilu sa'ira jasadi, kemudian saya pun membasuh seluruh tubuhku. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua adalah sifatul kamal, cara mandi janabah atau cara mandi junub yang sempurna, yaitu bagi mereka yang hendak mengamalkan adab-adabnya dan tuntunan-tuntunan yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka memperhatikan 2 hadis. Dalam hal ini yang menjelaskan tentang tata cara mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Dan kedua-duanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut itulah yang paling sempurna dari tata cara mandi yang telah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu telah kita sebutkan hadis Aisyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mandi janabah, maka beliau membasuh tangannya terlebih dahulu, lalu kemudian beliau menuangkan tangan kirinya dengan tangan kanannya, menuangkan air, lalu membersihkan kemaluannya dan apa yang ada di sekitarnya. Setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Ini yang sahih, yang terdapat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ataukah berwudu hingga mengusap kepala? Ya. Adapun membasuh kedua kaki diakhirkan setelah dia membasuh seluruh tubuhnya dan dia mandi dan membasahi seluruh tubuh, lalu kemudian tatkala dia hendak berhenti dari mandinya, dia akhiri dengan membasuh kedua kakinya. Kedua-duanya diperbolehkan. Dan kedua-duanya sahih dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dimasukkan jari-jari kita ke dalam bagian dalam di kulit-kulit rambut, lalu kemudian kita menuangkan air 3 kali. Setelah itu kita membasahi seluruh tubuh. Ini yang telah kita sebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan insyaallah taala ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa lahu ma fi hadis Maimunah. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam hadis Maimunah. Maimunah bintul Harith juga termasuk dari ummahatul mukminin. Beliau menyebutkan tata cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini beliau singkat, beliau ambil yang penting yang tidak disebutkan dalam hadis Aisyah. Kata beliau radhiyallahu anha, "Tsumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bi shimalihi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membasuh kedua tangannya, maka beliau menuangkan ke kemaluannya dan mencucinya, membersihkannya dengan menggunakan tangan kirinya. Dengan menggunakan tangan kiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnah beliau dalam hal-hal yang hubungannya dengan membersihkan dari hal-hal yang kotor, membersihkan dan menghilangkan al-adza, gangguan kotoran, maka beliau menganjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Adapun dalam perkara-perkara yang di sana ada karamah, kemuliaan, ya, dan kesucian, maka dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang telah kita sebutkan dahulu. Thumma daraba biha al-ardha. Kemudian setelah beliau membasuh kemaluannya dan membersihkannya dengan tangan kirinya, setelah itu beliau memukulkan tangannya tersebut ke tanah. Ya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, famasahaha biturabi. Dan beliau menyapunya dengan tanah tersebut. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita memulai berwudu dan setelah kita membersihkan kemaluan kita, maka dianjurkan bagi kita untuk membersihkan tangan terlebih dahulu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tanah, menyapu tangannya ke tanah. Atau yang semisalnya, apabila di sana ada sabun, maka menggunakan sabun. Ataukah ada harum-haruman yang lainnya, maka dengan menggunakan hal tersebut untuk menghilangkan sesuatu yang ada di tangannya tersebut setelah dia mencuci kemaluannya. Naam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu setelah itu beliau membasuh pada seluruh tubuhnya. Wa fi akhirihi, dan pada akhir dari hadis Maimunah ada tambahan yang juga tidak disebutkan di dalam hadis Aisyah. Kata beliau, kata Maimunah, "Tsumma ataituhu bil mindil faraddahu." Kemudian aku pun mendatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mindil, handuk, ya, sehelai kain yang akan digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan tubuhnya dari air yang masih terdapat pada sekujur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Rasulullah menolak, tidak mengambil handuk yang diberikan dari Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Wafihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan, waja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah menolak handuk tersebut dan beliau tidak memakainya, maka beliau pun membersihkan air tersebut dari tubuhnya dengan menggunakan tangan beliau sendiri. Beliau bersihkan dengan tangannya sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika Maimunah memberikan kepada beliau handuk lalu beliau tolak, menyebabkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak handuk yang diberikan dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha? Lalu kenapa beliau lebih memilih untuk membersihkan air tersebut dengan menggunakan tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum menggunakan handuk setelah dia mandi ataukah setelah dia berwudu. Apa hukumnya? Ya. Ada sebagian dari kalangan para ulama memakruhkan yang demikian. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian tabi'in seperti Al-Hasan bin Saleh, demikian pula Abdurrahman bin Mahdi, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Alasan mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Dan beliau lebih mengutamakan untuk menghilangkan air yang ada dalam tubuhnya, yang ada di sekujur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan menggunakan tangan. Itu alasannya. Namun wallahu alam bisawab, dalam hal ini untuk menentukan dan menetapkan hukum makruh berdasarkan hadis ini tidak jelas pendalilannya. Oleh karena itu jumhur dari kalangan para ulama mereka membolehkan menggunakan handuk apabila mereka selesai mandi ataukah mereka selesai berwudu, dan bukan perkara yang makruh sama sekali. Dalam hal ini telah diriwayatkan dari sebahagian para sahabat dan demikian pula para tabi'in bahwa mereka setelah mandi janabah maka mereka membersihkannya dengan handuk, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, al-khulafa'ur rasyidun. Demikian pula dari kalangan sebagian a'immatus salaf, dari kalangan tabi'in wa atba'ut tabi'in, seperti Sufyan ats-Tsauri, al-Imam Malik, dan Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, dan yang lainnya dari kalangan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan bahwa memakai handuk hukumnya boleh. Ya, tidak ada dalil yang menyatakan makruh. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang menghilangkan air dari sekujur tubuhnya dengan menggunakan tangan lebih afdal, lebih utama. Kalau apabila dia ingin melakukan hal tersebut, yang demikian lebih utama daripada menghilangkannya dengan menggunakan handuk. Sebab kembali kepada kaidah asal, al-aslu fi fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sunnah. Asal dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah mengerjakan sesuatu dan tidak ada pendukung yang lain, tidak ada perintah ataukah tidak ada larangan, hanya yang diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu amalan, maka ini hukum asalnya kata ahlul usul, hukum asalnya adalah sunnah. Istihbab, disukai, dianjurkan yang demikian. Ya. Akan tetapi bukan berarti kalau tidak mengamalkan yang demikian maka makruh. Ya. Tidak berarti demikian. Nah, jadi jangan salah memahami sebagian istilah dari para ulama ketika mereka mengatakan perbuatan ini laisa mustahab, ya, bukan suatu yang disukai, berarti pemahamannya ini suatu yang dibenci. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Terkadang mereka maksudkan dengan perkataan mereka laisa mustahabban, bukan sesuatu yang disukai, maknanya ada kemungkinan itu makruh, ada juga kemungkinan bahwa itu hukumnya boleh. Hanya bukan suatu yang utama, bukan suatu yang disunnahkan, tapi hukumnya boleh untuk dikerjakan. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jumhur dari kalangan para ulama menyatakan boleh seseorang itu memakai handuk. Tapi kalau dia tidak memakai handuk dan menggunakan tangannya sendiri untuk menghilangkan, yang demikian ini lebih utama, lebih afdal. Apalagi mungkin sebagian kita jarang ada yang melakukan hal ini, ya. Jangan sampai kemudian dia melupakan hadis, maka untuk mengingat hadis ini bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak membersihkan tubuhnya dari air, maka beliau menggunakan tangannya. Bagi yang ingin selalu mengingatnya, maka sekali-kali dia mengamalkan hadis ini. Ya, sekali-kali dia mengamalkan sehingga dia teringat selalu. Oh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkan yang demikian. Oleh karena itu cara yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, salah satu cara untuk menghafal hadis adalah dengan mengamalkan hadis tersebut. Kata para ulama, "Idza aradta an tahfadz al-hadis fa'mal bihi." Jika engkau ingin menghafal hadis, amalkan hadis itu. Ya. Ketika kamu mengamalkan, akan selalu teringat. Kenapa saya mengamalkan ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan? Ya, kita akhirnya mengetahui hal tersebut. Ya. Tatkala kita mengamalkan suatu amalan yang telah dianjurkan ataukah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, tidak disebutkan oleh beliau adanya persyaratan untuk menggosok tubuh. Ad-dalk. Dan itu juga menjadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Pada saat mandi, apakah disyaratkan ketika seorang mandi, dia harus menggosok tubuhnya. Seluruh tubuhnya digosok. Bukan hanya sekedar disiram begitu saja, tapi disertai dengan gosokan seluruh tubuh. Apakah itu syarat? Hadis-hadis menunjukkan kuatnya pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa itu bukanlah suatu persyaratan. Akan tetapi, adalah suatu hal yang disunnahkan, sebagaimana yang datang dari hadis-hadis yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggosok-gosok tubuhnya ketika mandi. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kultu, aku bertanya, Ummu Salamah, salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya suaminya Abu Salamah, dan beliau menikahi dalam keadaan dia memiliki anak yang banyak radhiyallahu ta'ala anha. Kultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya aku adalah seorang wanita, ashuddu sya'ra ra'si, aku menguatkan ikatan rambut kepalaku. Ya, jadi diikat dengan ikatan yang kuat. Ya, istilahnya apa ya, ikhwan? Para wanita. Sanggul apa? Nah, diikat dengan ikatan yang kuat. Ya, ini dikumpulkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala. Ya, karena saking kuatnya sulit untuk lepaskan. Nah. Sementara beliau dalam keadaan junub. Kata beliau, "Afa anquduhu li ghuslil janabati?" Apakah aku harus membongkarnya, ya, membongkar gulungan tersebut dan menguraikan rambutnya disebabkan karena saya mandi janabah? Apakah itu harus? Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, walil haidah, demikian pula ketika aku mandi haid, dalam keadaan haid. Ya, ataukah mandi disebabkan karena selesai dari haid? Faqala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Ya, ini tidak ada kewajiban bagi kamu untuk membongkar gulungan rambutmu. Innama yakfiki, sesungguhnya hanyalah cukup bagi kamu, ya, antahfi ala ra'siki thalatha hathayatin, cukup bagi kamu untuk menuangkan, tahti menuangkan, ala ra'siki di atas kepalamu, thalatha hasayatin, dengan tiga kali tuangan, ya, dengan tiga kali timba atau tiga gayung engkau tuangkan di atas kepalamu sebanyak tiga kali. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Walhasil bahwa hadis ini dari sisi sanad adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja pada lafaz yang disebutkan di sini oleh Al-Hafiz, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, walil haidah, yaitu karena haid. Nah, tambahan ini dalam sebahagian riwayat tidak terdapat. Dalam sebagian riwayat tambahan ini tidak disebutkan. Dan para ulama berselisih apakah tambahan ini sahih atau tidak. Dalam hal ini mereka berselisih dalam meriwayatkan hadis dari Ayyub bin Musa. Di mana Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' As-San'ani Abu Bakar meriwayatkan hadis ini dengan menyebutkan tambahan ini, walil haidah. Ya. Sementara sebagian perawi yang lain yang juga mereka thiqah seperti Sufyan bin Uyainah dan Ruh bin Qasim, mereka meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan tambahan ini, walil haidah. Tidak disebutkan tambahan tersebut. Terjadi perselisihan. Ya. Ada perawi yang lain lagi, Sufyan ats-Tsauri, yang juga terjadi perselisihan dalam meriwayatkan hadis pada beliau tentang tambahan ini. Dalam sebagian riwayat disebutkan, dalam sebagian riwayat tidak disebutkan. Walhasil, yang seperti ini, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ilmu hadis sering terjadi perselisihan dalam hal ini, dalam menetapkan suatu lafaz ataukah menentukan suatu riwayat hadis, apakah ini perkataan Rasulullah SAW ataukah ini perkataan sahabat. Mereka melakukan cara untuk mentarjih mana yang lebih kuat. Ya. Kalau dilihat dari jalan riwayat ini, yang lebih kuat adalah jalannya Sufyan bin Uyainah, Ruh bin Qasim, dan salah satu riwayat dari Sufyan ats-Tsauri. Mereka tidak menyebutkan lafaz al-haidah. Sementara Abdul Razzaq bin Hammam bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut dengan tambahan walil haidah. Ya. Karena haid. Tambahan ini Abdul Razzaq bersendiri. Dan ditambah lagi bahwa Abdul Razzaq bin Hammam pada akhir hayatnya sempat terjadi perubahan hafalan. Dari beliau melemah hafalan beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan dalam tahdzibnya terhadap Sunan Abi Daud bahwa tambahan ini adalah tambahan yang syad, ganjil. Ya, karena menyelisihi yang lainnya. Berarti yang sahih, yang benar dari riwayat ini tanpa ada tambahan ini. Ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabati. Yes. Lalu kita langkahi, faqala la, innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hatayatin, rawahu Muslim. Nah, itu dari sisi sanad hadis ini dan kedudukannya. Adapun dari sisi matan, pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha ini mewakili para wanita tentang keadaan mereka yang tentunya mereka memiliki rambut yang lebih panjang, lebih terurai daripada laki-laki. Ya, sehingga terkadang mereka mengikatnya dan mereka menggelungnya. Dan untuk melepaskan, mereka merasakan kesulitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syariat ini adalah syariah al-hanifiyah samha, yang demikian mudah untuk diamalkan. inna dina yusrun, agama Allah subhanahu wa ta'ala ini mudah. Tatkala seorang merasakan kesulitan terhadap sesuatu, maka syariat ini datang dengan kemudahan, memberikan kemudahan pada mereka. Ya, di antara hal itu, ketika seorang memakai sorban misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin bagi mereka yang memakai sorban untuk cukup mengusap di atas kepala mereka dan tidak perlu dibuka dan diusap di atas rambut ketika mereka berwudu. Ketika mereka berwudu. Nah, untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Maka dalam hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan pada para wanita. Ya, memberikan kemudahan pada para wanita disebabkan karena mereka kesulitan untuk menguraikan rambutnya tatkala mereka dalam keadaan janabah. Ya. Apalagi tentunya mereka sebagai istri, ya, yang setiap kali datangnya oleh suaminya, kesulitan mereka. Dikit-dikit harus dibongkar, dikit-dikit harus dibongkar. Nah, menyulitkan bagi mereka. Sementara mereka menjadikan rambut mereka adalah perhiasan. Di sini menunjukkan bahwa para wanita, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa memelihara rambut mereka. Berbeda dengan orang sekarang, semakin hilang rambutnya semakin cantik. Iya kan? Sekarang ini ada wanita yang botak kepalanya. Kepalanya digundul oleh mereka. Ya, katanya semakin cantik. Subhanallah. Ya. Perempuan kayak tuyul justru dikatakan cantik. Nah, iya kan? Lucu kan kepalanya botak. Kalau laki-laki agak mending lah. Ya. Nah. Agak mending. Walaupun kelihatan cukup agak lucu juga, ya kan? Nah. Ya. Tapi dalam sebagian perkara dianjurkan para laki itu untuk membotak kepalanya, menggundul, menghabiskan rambutnya, terutama ketika mereka menunaikan ibadah haji. Rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, thumma al-mukhassirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan 3 kali orang-orang yang menggundul kepalanya tatkala mereka tahallul dalam menunaikan ibadah haji. 3 kali didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pun sebagian dari jamaah haji ada yang pulang dari haji rambutnya masih seperti itu juga. Iya kan? Subhanallah, kenapa tidak ingin mengerjakan sunnah ini? Ya, mungkin sekali seumur hidup kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, pulang rambutnya seperti itu juga. Kenapa? Nah, itu adalah ibadah. Nah. Ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang memendekkan saja rambutnya. 3 kali didoakan pada orang yang menggundul kepalanya dan orang yang memendekkan rambutnya sekali saja. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam sebagian hal seorang muslim kalau mereka membiasakan untuk menggundul kepalanya dari kaum lelaki, ya, dikit-dikit digundul kepalanya tanpa ada sebab. Apalagi kalau dianggap itu adalah sebagai tadayyunan, mereka anggap itu sebagai agama, sama sekali tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menganjurkan mereka untuk menggundul kepalanya setiap saat. Nah, bahkan ini salah satu ciri khawarij, ya, salah satu ciri khawarij, mereka adalah orang-orang yang selalu menggundul kepalanya walaupun bukan dalam perkara-perkara ibadah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini dari kaum lelaki. Bagaimana dengan wanita? Ya. Nah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tentang hukum memelihara rambut bagi wanita. Hukum asalnya mereka wajib untuk memeliharanya. Karena itu adalah keindahan bagi mereka. Seakan-akan tidak ada keindahan bagi seorang wanita yang tidak punya rambut. Nah. Dan semakin panjang menunjukkan semakin keindahan dari seorang wanita, ya, kecuali wallahu alam bisawab, apabila panjangnya tersebut terlalu yakni fahish, ya, terlalu panjang, ya, tentunya disesuaikan panjangnya tersebut. Nah, namun sekarang ini justru banyak pula dari kalangan para wanita yang memendekkan rambutnya, ya. Adapun menggundul jelas ini haram, ya. Adapun memendekkan, sebagian justru menganggap ini adalah keindahan bagi para wanita. Nah, kalau kita melihat pada hadis-hadis dan keadaan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita mereka menganggap suatu keindahan, ya, dan itu merupakan kebiasaan kaum muslimat apabila mereka manjangkan rambutnya. Apabila mereka pendekkan, itu menunjukkan bahwa mereka meninggalkan untuk berhias. Makanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kan tidak boleh lagi menikah. Karena mereka dianggap sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kepada siapa lagi mereka harus berhias? Iya kan? Maka mereka pun menggunting rambut-rambut mereka, disebutkan dalam hadis tersebut, hatta takuna kal wafrah. Sampai seperti al-wafrah. Al-wafrah itu sampai telinga. Betul-betul pendek. Ya. Tujuannya apa? Meninggalkan berhias. Tapi sekarang, semakin pendek, semakin menunjukkan keindahan. Lain fitrah kaum muslimin sekarang. Berubah. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini, Ummu Salamah mengadukan tentang panjangnya rambut beliau. Apakah ketika beliau hendak mandi janabah harus dibongkar, harus diuraikan, lalu kemudian dibasahi seluruhnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Tidak perlu yang demikian. Innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hatayat. Akan tetapi cukuplah bagi kamu, ya, untuk menuangkan di atas kepalamu 3 kali. Cukup sudah. Apabila kamu telah melakukan itu, tinggal kamu basahi seluruh tubuhmu, selesai. Nah, apakah air tersebut setelah dituangkan 3 kali menyeluruh ke seluruh rambutnya atau tidak? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Oleh karena itu jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang wanita apabila mereka hendak mandi janabah untuk membongkar dan menguraikan rambutnya. Tidak ada kewajiban. Bahkan hadis ini nas yang sangat jelas sekali menunjukkan cukupnya mereka menuangkan di atas kepala mereka 3 kali, tentunya dengan berusaha memasukkan ke pori-pori dari kepalanya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lain, ya, walaupun memang ada sebagian dari kalangan para ulama, bahkan dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, mereka mewajibkan itu. Wanita apabila mereka hendak mandi janabah, mereka harus membongkar gelungan rambutnya, menguraikan rambutnya. Khabar ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ketika sampai kepada beliau perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As mewajibkan para wanita apabila mereka hendak mandi janabah, mereka harus, ya, membuka gelungan rambutnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada apa ini Ibnu Amr bin Al-As? Ada apa Ibnu Amr bin Al-As ketika dia memerintahkan kepada para wanita untuk membuka gelungan rambutnya dan menguraikan rambutnya ketika mandi janabah? Kenapa dia tidak memerintahkan sekalian para wanita untuk mencukur rambutnya? Kenapa tidak demikian? Nah, ini pengingkaran yang keras dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa tidak sekalian demikian maksudnya? Nah, lalu beliau mengatakan, kuntu ana aghtasilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa ma azidu ala an ufrigh ala ra'si 3 ifraghat. Adalah aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan saya tidak menambah dari menuangkan air di atas kepalaku 3 kali dalam keadaan tergelung rambut Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dalam hal ini di kalangan para sahabat terjadi khilaf. Abdullah bin Amr bin Al-As memerintahkan, dan yang zahir itu adalah fatwa dari beliau, ijtihad dari beliau. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengingkari apa yang difatwakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dan beliau menukilkan perbuatan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melakukan ini di hadapannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, dan Rasulullah tidak mengingkari. Sehingga dari sini kuatnya pendapat, ya, mereka jumhur dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menguraikan rambutnya ketika mandi janabah, berdasarkan sabda dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan beliau seperti hadis Ummu Salamah, dan juga dari takrir persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah melakukan hal ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pengingkaran. Sehingga dalam hal ini pendapat yang rajih bahwa para wanita tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menguraikan rambutnya tatkala mereka mandi. Ya, tidak ada kewajiban. Dan tidak ada perbedaan apakah rambutnya itu tipis ataukah tebal. Sebab ada yang mengatakan, nah itu kan Ummu Salamah rambutnya sedikit. Mana dalilnya? Apa alasannya? Ya, rambutnya tidak terlalu lebat. Ini membutuhkan dalil tentunya. Nah, secara zahir Ummu Salamah Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan hal itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan pengingkaran dalam hal ini. Makanya As-Sun'ani, pengarang kitab Subulus Salam, yang juga termasuk mensyarah kitab Bulughul Maram ini, beliau menjelaskan bahwa hadis ini merupakan nas, dan jangan kita memperdulikan adanya pentakwilan-pentakwilan dari hadis ini dari sebagian mereka yang hendak malingkan dari nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Sebenarnya malam ini kita ingin selesaikan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini untuk wanita yang haid, demikian pula orang yang dalam keadaan junub. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Walhasil hadis ini ditinjau dari sisi sanad adalah hadis yang dhaif. Hadis lemah. Di dalam sanadnya ada seorang perawi atau rawiyah, seorang wanita perawi bernama Jasrah bintu Dajajah. Dia bernama Jasrah bintu Dajajah. Dan wanita ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, indaha ajaib, memiliki keanehan-keanehan. Nah, oleh karena itu para ulama melemahkan riwayat ini. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa Jasrah ini perawi yang makbulah. Makbulah itu kalau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar maksudnya asal hukum riwayatnya lemah, kecuali kalau ada yang menguatkan dari riwayat yang lain. Dalam hal ini tidak ada penguatnya dari riwayat yang lain, sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah, ya, berlebihan dalam memberikan hukum terhadap hadis ini. Kata beliau, hadis ini batil. Hadis ini adalah hadis yang batil. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa wanita yang haid dan seorang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Apabila hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka batallah pengambilan dalil dari hadis ini untuk menetapkan hukum tersebut. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang wanita haid masuk ke dalam masjid, dan demikian pula seorang yang dalam keadaan junub masuk ke dalam masjid. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita jelaskan, ya, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dan mana pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira pada pertemuan kita di malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin tadi sedikit pengumuman tentang ta'lim hari Ahad ba'dal maghrib, ya, bukan ba'dal isya, tapi ba'da al-maghrib di Masjid Jabal Rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.